harum mendayung di saluran tiang hilang entah kemana. Isiku hati menanguang malu dulu baik yo kini balengakan. Maafkanlah denai ondeh dakan duang bukan dinian denai maninggakan den adona lain nan denai pandang janji dibue sabalun ta jali tinggalkan.